Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. InsyaAllah pada sesi yang kedua ini kita akan mengkaji kitab dengan tema yang berbeda, yaitu tafsir Al-Quran. Yang kita bahas adalah tafsir Juz Ammah, Juz ke-30, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas surat Abasa ayat ke-17 dan seterusnya, di mana Allah mengatakan kutilal insanu ma akfara. Iya. Celakalah manusia. Ma akfara. Ma di sini pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, memiliki beberapa kemungkinan makna. Mas Febri bisa menyebutkan? Masih nyari catatannya. Itu catatannya digabung atau dicampur? Jangan dicampur. Kalau bisa, setiap kajian itu ada bukunya sendiri. Atau kalau kita ingin satu buku, dikasih batas. Jadi untuk kajian usul sunnah, ini sekian halaman. Untuk kajian tafsir, sekian halaman. Kajian sirah, kalau pakai binder itu kan ada pembatasnya. Jadi untuk mengulangi kembali enak. Juga kalau ketika kita ditanya, gampang nyarinya. Ya. Tapi kalau kita campurkan bingung. Yang usul-usulnya ya di situ. Jadi kita bingung untuk mencarinya. Begitu Pak Cip ya? Ya. Pak Gun? Gimana Pak Gun? Kalau Pak Gun langsung pegang kitabnya enak. Gimana Pak Gun? Manafi. Jadi maknanya gimana itu? Ma akfara. Ma bisa juga bermakna apa-apa. Terus? Enggak. Huruf ma yang ada pada ayat. Yang kita bahas. Ma akfara. Kutilal insanu ma akfara. Celakalah manusia. Ma akfara. Nah, ma di sini kan ada beberapa kemungkinan makna. Bukan terkait dengan penjelasan macam-macam ma. Loh, bagus yang saya tanya. Apa yang dia? Abu Haidar masih dicari. Pak Cip, gimana Pak Cip? Maknanya ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Gitu ya. Apa kemarin namanya istilah retoris? Iya. Gitu ya. Jadi ma di sini ada kemungkinan maknanya la ma istifham. Ya, ma akfara ai ayushay'in akfarahu. Apa sih yang membuat manusia itu menjadi kufur kepada Allah? Celakalah seorang insan, apa yang membuat dia kufur kepada Allah? Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua apa Pak Cik? Apa atau alangkah kufur? Nah, dikenal dengan namanya mah ta'ajub, menunjukkan ketakjuban. Ya. Kutilal insanu ma akfar. Celakalah manusia. Ya. Betapa kufurnya mereka. Betapa kufurnya mereka. Arafah. Itu penjelasan dari Syekh rahimahullah taala. Barakallahu fikum. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk menyindir keyakinan yang salah. Apa bentuknya? Mas Febri. Iya, ayat ini kan Allah sebutkan sebenarnya untuk mengingkari keyakinan yang salah pada umat manusia saat itu. Lupa. Itu siapa yang di belakang itu? Pak siapa? Pak Arif ya, Mas Arif. Keyakinan apa yang Allah ingin ingkari melalui ayat tadi? Apa? Nah, pasang. Mengingkari hari kebangkitan. Jadi memang pada masa itu mayoritas orang-orang musyrikin, penyembah berhala, mereka enggak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Mereka menganggap itu merupakan perkara yang mustahil. Itu sudah merupakan keyakinan orang-orang musyrikin saat itu. Sehingga kita bisa melihat ya dialog-dialog mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam ayat-ayat Al-Quran, itu menunjukkan mereka mengingkari. Nah, di antara dakwah Nabi Muhammad yang mereka ingkari itu ini poinnya. Selain dakwah apa? Kepada tauhid. Karena menurut mereka mayoritas masyarakat itu nyembah banyak Tuhan. Nabi Muhammad ini ngajaknya cuma nyembah satu. Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Ini benar-benar perkara yang mengherankan ini Muhammad ini. Di antara berikutnya yang bikin mereka juga heran dengan Nabi Muhammad adalah apa? Nabi Muhammad mengatakan akan ada hari kebangkitan. Ya, manusia itu nanti akan dibangkitkan dan akan mempertanggungjawabkan amalan mereka. Itu juga heran mereka. Iya. Barakallahu fikum. Masa bisa manusia yang sudah hancur, sudah bersatu dengan tanah, bangkit kembali? Nah, itu banyak di dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ingin menyadarkan kaum musyrikin bahwasanya kebangkitan itu merupakan perkara yang akan terjadi dan bisa Allah melakukannya. Di antaranya ayat ini Allah mengatakan, iya, kutilal insanu ma akfar. Ya, celaka manusia itu. Maksudnya adalah manusia-manusia yang mengingkari. Ma akfar, betapa kufurnya mereka. Betapa sombongnya mereka. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang proses penciptaan manusia. Ya. Yaitu Allah mengatakan min ayyi syai'in khalaqahu. Manusia itu diciptakan dari apa sih? Min nutfatin khalaqahu faqaddar. Manusia itu kan diciptakan dari setetes air mani, kemudian Allah tetapkan takdirnya. Maksudnya apa Pak Gun? Ayat ini dikaitkan dengan pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Dari sisi mana? Aduh, ketahuan ini kamu rojaan. Dari sisi mana Pak Gun? Enggak, kita enggak bahas masalah takdir ini. Bukan sisi itu, bukan itu. Yang jadi pertanyaan, ayat ini kok dikaitkan dengan pengingkaran Allah terhadap tindakan kaum musyrikin yang tidak percaya hari kebangkitan? Nah. Ayat ini Allah gunakan untuk menyindir kaum musyrikin yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Di manakah letaknya? Yang di belakang Pak siapa itu? Oke, sampean kacamata. Namanya? Umbar. Umbar. Ya, Mas Umbar. Terus? Terus? Terus? Nah, iya, ya, itu dari sisi barakallahu fikum. Manusia itu kan diciptakan dari setetes air mani. Ketika mereka sudah mati kemudian bergabung bersatu dengan tanah, barakallahu fikum, ya, itu tentunya lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakannya kembali. Allah saja mampu menciptakan sesuatu yang dari tidak ada benar menjadi ada. Apalagi memang sudah bahannya sudah ada, tinggal dibangkitkan kembali. Tentunya apa? Lebih mudah. Iya, lebih gampang bagi Allah. Allah menciptakan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Bisa, apalagi yang sudah ada, tinggal dibangkitkan kembali. Mimba bil aula, tentunya lebih utama. Ya, Allah mampu untuk menciptakannya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian setelah itu beliau akan berbicara tentang proses penciptaan manusia. Qala Syekh rahimahullahu taala min walihadza qala min nutfatin khalaqahu. والنطفة هي في الأصل الماء القليل. نطفة dalam arti bahasa adalah apa? Air yang sedikit, setetes, itu namanya نطفة. والمراد به هنا ماء الرجل الدافق الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب. Yang dimaksud di sini adalah air seorang laki-laki yang terpancar dari tulang sulbi. Tulang apa? Tulang sulbi itu memang istilah kedokteran ya? Apa namanya kalau dalam medis? Tulang sulbi ya? Tulang ekor. Iya. Bukan. Taraib tulang rusuk. Barakallahu. Maksudnya air mani. Yulqihi fir rahimil mar'ah. Yang air tadi ya terpancar kepada rahim seorang wanita. Fatahmilu, sehingga wanita tadi hamil dengan sebabnya. Jadi nutfah di sini maksudnya air, air mani. Faqaddarahu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir ya dari air mani tadi. Faja'alahu ay ja'alahu muqaddaran atwara. Maksudnya Allah jadikan perjalanan air mani tadi ya secara apa? Bertahap. Marhalah demi marhalah. Nutfah yang pertama dari setetes air mani. Summa alaqah. Dari air mani menjadi segumpal darah. Summa mudghah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Ya, sekerat daging. Barakallahu fikum. Kama fil hadits sahih Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini masih berbicara seputar permasalahan takdir. Ini memberikan tambahan keterangan kepada kita tentang rincian yang namanya kitabah. Jadi pada pembahasan masalah takdir kan kita katakan di antara rukun iman kepada takdir harus meyakini iman bahwasanya semuanya sudah ditulis. Nah, ini ada rinciannya. Jadi barakallahu fikum, takdir itu ya secara total itu tertulis dalam lauhul mahfuz. Namun setelah itu barakallahu fikum ada catatan-catatan. Ya, sebenarnya catatan ini mengambil rincian dari lauhul mahfuz tapi dipecah lagi. Dan catatan tadi diberikan kepada malaikat. Ya, sebenarnya tidak ada kontradiksi antara masalah semuanya tercatat dalam lauhul mahfuz dan keterangan hadis-hadis yang lain menyebutkan apa? Ternyata ada catatan lagi. Di antaranya ini barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasul mengatakan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman." Sesungguhnya salah seorang di kalangan kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, setetes air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan. Kemudian setelah itu berubah lagi menjadi segumpal darah. Mithla dzalik juga selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berubah lagi menjadi sekerat daging juga dalam jangka waktu yang sama 40 hari. Tsumma yursalu ilaihil malaku. Kemudian setelah itu baru diutuslah malaikat. Usia berapa kandungannya? Pak. Pak siapa itu? Lupa. Namanya? Pak. Pak Munif. Ya, Pak Munif. Usia berapa berarti? Enggak. Ketika malaikat datang usia kandungan berapa? Berapa hari? 40 kali 3. 120 hari. 120 hari itu berapa bulan, Pak? Sekitar 4 bulanan. Iya. Usia kandungan sekitar 4 bulan diutus malaikat fayanfukhu fihi ar-ruh. Baru ditiupkan yang namanya ruh. Ini akan ada faedah ya sebenarnya terkait dengan ahkam. Jadi menurut syar'i barakallahu fikum bayi itu akan memiliki nyawa usia kandungan 4 bulan ke atas. Barakallahu fikum. Dan di bawah usia 4 bulan ke bawah itu dianggap belum menjadi makhluk hidup. Gitu ya. Itu nanti akan ada ahkam nih, terkait dengan masalah akikohnya, terkait dengan masalah warisannya barakallahu fikum. Baik. Akan ada pembahasan di situ. Kemudian fayu'maru bi arba'i kalimah. Setelah ditiupkan ruh, ditetapkanlah untuknya empat ya kalimat, empat ketetapan Allah. Takdir untuk sang janin tadi. Bikat bihi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Tentang rizkinya sudah ditetapkan. Ya. Berapa rizkinya? Tentang ajalnya, waktu kematiannya. Tentang amalnya. Apa saja yang akan dia lakukan? Sudah ada catatannya. Tentang ya, akhir kehidupannya, dia akan jadi orang yang binasa atau orang yang berbahagia. Sudah. Jadi semenjak roh itu ditiupkan pada kita di janin ibu kita, ya, histori kehidupan kita sudah lengkap dalam catatan malaikat. Catatan ini enggak beda sama yang di lauhul mahfuz. Sama sebenarnya. Cuma apa? Diifrodkan namanya, sendirikan. Jadi Lauhul Mahfuz itu ibarat biografi alam semesta, histori alam semesta dari awal sampai akhir hari kiamat. Ini kan kitab yang sangat besar, ya, membuat segalanya. Kemudian dari kitab ini Allah Subhanahu wa taala sendirikan lagi. Ada yang namanya apa? Catatan terkait dengan biografi masing-masing makhluk. Ya, tentang kehidupan, sejarah kehidupan mereka. Dari awal semenjak ruh itu dituliskan sampai hari kiamat. Akhirnya dia di mana? Barakallahu fiik. Nanti juga ada takdir namanya apa? Takdir yaumi. Takdir harian. Kulla yaumin huwa fi sya'nin, kata Allah. Setiap hari itu ada catatannya sendiri-sendiri. Juga ada. Sebenarnya ini juga mengambil dari Lauhul Mahfuz. Sama malaikat dipegang. Ya, ada takdirnya, takdir harian. Apa saja yang akan dilakukan hamba tadi. Ada juga namanya takdir sanawi. Takdir tahunan. Kapan itu? Setiap malam Lailatul Qadar. Ada lagi. Iya. Baik. Tapi sebenarnya sama. Tidak jauh, tidak berbeda dengan apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Fawalladhi la ilaha illa ghairuh. Fawalladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'malu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Setelah itu Rasul menyebutkan tentang sedikit gambaran dari kehidupan anak manusia. Demi zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, yaitu Allah. Sesungguhnya ada di kalangan kalian manusia yang jalan hidupnya itu, dia beramal dengan amalan ahlul jannah. Artinya stafnya bagus, seperti saya gambarkan tadi. Ya. Sampai-sampai kata Rasul, jarak antara dia dengan surga itu hanya satu zira. Satu hasta. Zira itu dari siku sampai ujung lengan. Jadi kan tinggal dikit sekali ya. Tinggi-tinggi lagi. Masuk ke dalam surga. Barakallahu. Baik. Tayyib. Tapi tadi suratan takdirnya berbeda ternyata. Allah menetapkan dia sebagai ahlunnar suratannya. Ya tadi Allah mudahkan, ada saja jalan. Iya. Yang menyebabkan dia apa? Melenceng. Fayasbiqu ahli kitab, ternyata suratan takdirnya mendahului dia. Maka sebelum akhir hayatnya yang tinggal sedikit lagi tadi, dia beramal dengan amalan ahlunna. Fayadukhuluha, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Ada juga jalan hidup manusia yang berbeda lagi. Ya, kalau tadi startnya bagus, tapi apa? Finishnya buruk. Ada juga manusia yang barakallahu fikum, startnya buruk tapi finishnya bagus. Ya. Dia mengawali awal hidupnya barakallahu fikum dengan amalan ahlun nar, dunia hitam semuanya. Ya. Sehingga jarak antaranya dia dengan neraka itu apa? Hanya satu hasta. Ibaratnya kalau orang lihat, "Hei, ini calon penghuni neraka ini." Ya. Barakallahu fikum. Kayaknya orang seperti ini susah diajak baik. Itu ya. Itu kan prediksi manusia. Barakallahu fiik. Tapi ternyata suratan takdir dia berbeda. Ternyata Allah menetapkan ini orang adalah ahli jannah. Yang menjelang meninggalnya tinggal sebenarnya orang sudah memprediksi dia menjadi ahli jannah, ternyata tidak. Di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahlu ahlul jannah, sehingga dia masuk ke dalamnya. Makanya di dalam Islam itu sangat mengecam, kita enggak boleh menjas seseorang, menghakimi seseorang, khususnya terkait dengan barakallahu fikum memastikan. Langsung tunjuk individu. Ya. Ente ini memang penghuni neraka. Gitu ya. Kamu itu memang tidak akan bisa diajak jadi penghuni ahli surga. Gak boleh. Itu termasuk dosa besar. Ya. Jadi sebandel apapun orang, sebejat apapun manusia, barakallahu fikum, jangan sampai kita menghakimi dia pada hal tadi. Sampai memvonis dia, padahal dia masih hidup, menjadi ahlu nar, memastikan dia orang yang tidak akan mungkin, barakallahu fikum, ya, mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahaya, barakallahu fikum. Justru itu akan menjadi bumerang buat orang lain. Dan sudah sering saya sebutkan, barakallahu fikum, terkait dengan hadis, ada orang yang masuk ke dalam neraka gara-gara menjas orang lain. Ya, menghakimi saudaranya. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini sering menasihati ahli maksiat tadi. Tapi sayang orangnya enggak sabar. Ya, enggak sabar. Barakallahu fikum. Sehingga pada satu ketika yang ahli maksiat ini sudah bosan dengan ceramah-ceramahnya. Ketika dia jatuh dalam kemaksiatan, ditegur sama yang ahli ibadah. Langsung. Iya. Ahli maksiatnya sudah bosan, mungkin dia sudah ya. Dia mengatakan, "Ilaikani, sudahlah. Kamu ngapain urusan saya? Emangnya kamu diutus untuk mengawasi saya?" Akhirnya yang ahli ibadah tersinggung, enggak sabarnya keluar. Iya. Dia tersinggung. Saya niatnya bagus, saya niatnya baik, tapi kok disikapi seperti itu, diusir. Akhirnya dia langsung secara spontan dia mengucapkan, "Wallahi la yaghfirullahu fulan." Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Barakallahu. Hanya karena kalimat seperti itu. Kemudian dibangkitkan pada hari kiamat, pengadilan dihadapkan dua-duanya. Allah mengatakan, ya, "Man dhalladhi yata'alla alayya anni la aghfiru fulana?" Siapa di antara kalian yang bersumpah kalau aku tidak akan mengampuni si fulan? Orang ahli ibadah itu mengatakan, "Saya." Maka Allah mengatakan, ya, "Demi zat yang barakallahu fikum jiwa ada di tanganku, aku sungguh telah mengampuni si fulan dan menetapkan kamu sebagai penghuni neraka." Ternyata terbalik. Ya, ahli maksiat yang sudah dia jas hakimi tidak akan diampuni oleh Allah, ternyata Allah ampuni. Ahli ibadah yang barakallahu fikum menganggap dirinya punya sesuatu yang bisa dia banggakan, ternyata Allah masukkan dia ke dalam neraka. Sehingga itu pelajaran barakallahu fikum. Iya, buat kita semua hati-hati dengan yang namanya lisan. Makanya Rasul mengatakan, "Inna ahadakum la yatakallam bikalimatin." Iya. "Yulqiha bisababiha ila ghadabillah ma yulqi balan." Ada seseorang yang mengucapkan ucapan yang dia menganggap ucapan tadi remeh, biasa. Dia tidak mengetahui seberapa besar efek dari ucapannya. Tapi ternyata ucapan itu menyebabkan dia dijebloskan ke dalam neraka. Barakallahu. Iya. Baik. pelajaran buat kita semua barakallahu. Sehingga terkait dengan masalah orang ini diampuni atau tidak, itu wewenang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangan sampai kita melangkahi itu semua. Terkadang orang yang soleh, orang yang baik itu barakallahu fikum tadi lupa daratan, akhirnya kebablasan. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga dia dengan gampang dan mudah untuk menghakimi seseorang dalam poin yang kita sebutkan tadi. Dalam bab pengampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam bab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan orang ini masih hidup. Kita tidak tahu. Ya, jalan kehidupan seseorang. Dan juga di sini ada faedah bagi kita barakallahu fikum, ya, dalam menyikapi saudara-saudara atau keluarga yang memang ahli maasi itu butuh kesabaran. Ya, butuh ketekunan. Barakallahu fikum. Ya, terkadang memang sikap mereka, tindakan mereka memang memancing kita emosi dan memang pantas kalau kita marah. Itu kan merupakan bentuk apa? Ghirah, ya. Kecemburuan kita terhadap agama ini. Boleh. Barakallahu fikum. Namun jangan sampai itu membuat kita kebablasan, karena ingat setan itu pinter. Ya. Nabi Adam saja dikibulin sama setan, apalagi setelah kita. Barakallahu fikum. Dia tahu karakter apa? Karakter targetnya ini memang sudah dia pelajari 24 jam. Iya. Dia pelajari 24 jam dilihatin. Oh, orang ini seperti ini. Sifatnya. Oh, berarti dia ini bagusnya disimpangkan dari sisi ini. Barakallahu fikum. Iya. 24 jam pengawasan. Barakallahu fikum. Dan itu apa namanya? Dari beberapa sisi, semua sisi. Baik. Barakallahu fikum. Ya, dia tahu kalau orang ahli maasi gimana cara menggodanya, kalau orang ahli ibadah gimana cara menggodanya. Banyak sisi. Sehingga di situ juga kita mendapatkan pelajaran ada yang namanya apa? Khauf. Rasa takut, rasa khawatir. Barakallah. Dan juga yang namanya apa? Adamul amni min makrillah, tidak merasa aman dari makar Allah. Sehingga ketika seorang insan dia dipenuhi dengan yang namanya kewaspadaan, maka barakallahu fikum akan sulit bagi syaitan, ya, mencari apa? Titik kelemahannya. Ya, barakallahu fikum. Walaupun kita akui barakallahu fikum, setan akan menemukan titik kelemahan tadi. Pasti ada. Iya. Pasti kita kena perangkapnya. Gak bisa. Gak bisa. Gak ada manusia yang selamat. Karena Allah sendiri mengatakan apa? Ya bani Adam, innakum tukhti'una billaili wan nahar. Wahai anak Adam, kalian itu pasti jatuh dalam kesalahan malam dan siang hari, pasti. Baik, barakallahu fikum. Ya. Tapi walaupun demikian barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan apa? Penangkalnya atau penawarnya. Apa itu? Apa? Apa? Penawarnya adalah istighfar. Iya, taubat. Makanya Rasul sendiri barakallahu fikum mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah, fa inni atubu ilallahi fi yaumin mi'ata marrah atau sab'ina marrah. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah, karena saya sendiri bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Dalam riwayat 70 kali. Karena memang Allah tahu, mesti yang namanya seorang insan, dia akan ketemu titik kelemahannya oleh iblis, oleh syaitan. Mesti dapat. Bayangkan 24 jam kita diawasi, dilihat, mesti kena. Ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala bah sudah menyediakan senjata untuk itu. Apa? Dengan istighfar dan taubat. Bahkan sebagian dalam sebagian riwayat, iya. Iblis itu, syaitan jengkel dengan yang satu ini. Kenapa? Sudah capek-capek 24 jam ngawasi kanan kiri, dapat, ah ini kena. Tinggal astagfirullah. Sudah. Buyar semuanya. Udah capek-capek 24 jam loh. Mungkin harus 1 minggu dapat kelemahannya. Atau harus 2 minggu baru kena perangkapnya. Habis itu dia tobat kepada Allah dan tidak melakukan lagi. Kan itu bikin apa? Jengkel kan? Syaitan. Iya. Terus aku tak terus capek-capek terus tinggal astagfirullah. Sudah. Hilang semuanya. Assalamualaikum. Iya. Sehingga di situ ada anjuran bagi kita untuk sering bertaubat, istighfar kepada Allah, muhasabah dalam setiap hari. Barakallahu fikum. Dari kewaspadaan tadi. Barakallahu fikum. Ketika seorang insan jarang muhasabah, maka dia akan jarang mendapati kesalahan pada dirinya. Ketika manusia merasa jarang bersalah, maka akan muncul yang namanya kesombongan. Akan gampang dalam menjudge orang lain. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu